Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali di sore hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan membaca kitab Al-Arabiyyah. Baina yadayk. Kita di pembahasan as-sakan masih di pelajaran tentang as-sakan, tempat tinggal. Di pertemuan terakhir, kita telah mempelajari al-aswat wa fahmul masmu, suara dan memahami apa yang didengar. Suara sudah. Awalan al-aswat. Yang pertama tentang suara, sudah alhamdulillah. Nah, sekarang, samian. Kita masuk di situ. Tanian yang kedua, fahamul masmu', memahami apa yang didengar. Yaitu setelah kita di pertemuan yang lalu mempelajari tentang suara, itu suaranya huruf ha yang keluar di tengah tenggorokan. Nah, sekarang fahamul masmu', memahami apa yang antum dengar, memahami apa yang antum dengar. Di sini ada beberapa latihan dalam pembahasan memahami yang didengar. Tadribul awal, latihan pertama. Istami' thumma da'ir rakma fil murabba' al-munasib. Dengarkan. Dengarkan. Kemudian letakkan nomor di kotak yang sesuai. Dengar. Kemudian letakkan nomor di kotak yang sesuai. Yang antum dengar namanya. Yang antum dengar namanya. Misalnya, ana bilang indak Muhammad, ana katakan hada baitun. Dal. Paham Dimas? Paham tak? Dal. Hada sakhonun. Sakhonun. Tum ingat sakhon? Ba. Baik. Saya bilang, indak rizki hada sarir. Alif. Indak hadihi arika. Ha. Hadihi talajah. Indak Yunus. Talajah. Ta'arif talajah. Ha? Kho. Kho. Lihat hurufnya, huruf apa itu? Jim. Kalau kho itu titinya di atas. Ini jim. Iya. Kemudian di bawah, hadihi gurfah. Baru itu ya, wow. Antum sudah tahu? Itu. Sudah selesai. Selesai latihan pertama. Iya. Dari mana Ki? Hah? Hah? Iya. Apa kita kerja dari tadi? Cari-cari. Iya baik. Alhamdulillah. Sekarang tadribu tsani, latihan kedua. Sekarang latihan kedua. Istami masih sama, dengarkan. Tsumma da' alamah sahihah fil murabba' al munasib. Dengarkan. Kemudian letakkan tanda benar di kotak yang sesuai. Nomor satu ada dua pilihan. Nomor satu ada dua pilihan. Indah. Di nomor satu kita tunjuk saja. Saya bilang. Di nomor dua, arba'u guruf. Nomor satu, arba'u guruf. Sama? Baik. Kalau nomor dua, hadhihi syaqqah. Hendak paraja? Iya. Kalau nomor tiga? Indah amin? Dapat mi amin? Dapat mi? Alhamdulillah. Nomor tiga. Hada tilfaz. Yang mana nomor tiga? Apa artinya itu tilfaz? Oh, Dewi. Baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sadar ke. Iya. Iya. Indak Muhammad? Ad-daurul awal. Baik. Hadihi sitaroh. Alhamdulillah. Apa itu sitaroh? Gorden. San. Hadihi hada sarir. Kanan. Baik. Itu namanya memahami yang didengar. Paham amin? Tes iya. Nomor 6. Hadihi arika. Iya yang mana? Oh tahu. Alhamdulillah. Kalau saya bilang hadihi sajadah. Nomor 5. Tahu. Alhamdulillah. Lumayan. Mantap. Apa itu sajadah? Iya. Alhamdulillah. Tahu. Ada kemajuan. Iya, masya Allah, dia bilang sendiri, masya Allah, alhamdulillah. Iya, kita bilang alhamdulillah, kami bilang masya Allah, karena ada perubahan. Iya, alhamdulillah, mantap. Oh, berapa kali pertemuan di marah-marah ya? Sekarang, masya Allah, alhamdulillah, ada kemajuan. Sekarang tadribu salit, latihan ketiga, sama istami dengar, kan latihan mendengar semua ini. Karena orang dalam bercakap itu, intinya dia kalau bisa mendengar, bisa berucap, selesai sebenarnya. Karena yang masalah dalam percakapan, pendengaran sama ucapan. Itu toh. Kalau dalam percakapan, kapan orang sudah mendengarnya pas, terus mengucapkannya pas, selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Iya. Karena menulis terikut dari pendengaran. Menulis. Karena kalau sudah tahu yang didengar, pasti tahu menulisnya. Iya. Nah, sekarang latihan berikutnya. Tadribu salit. Latihan ketiga. Istami, dengarkan. Tumak do'ir rokoma fil murabba' al-munasib. Dengarkan, kemudian letakkan nomor di kotak yang sesuai. Ini masih sama di yang pertama tadi, kan? Dengarkan. Kemudian letakkan nomor berapa itu kotak yang sesuai. Ada A, Ba, Jim, Dal. Ada A, Ba, Jim, Dal. Saya bilang, dengarkan. Saya katakan, hada. Atau lebih panjang sedikit ya. Saya bilang, sampai mana tadi? Indak. Aina taskun. Askun fi hayil matar. Alif. Alif. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Hayil Mator. Di alif ada tulisannya Hayil Mator. Yang kecil. Teliti. Iya. Indah? Yunus? Ainal arikah. Al arikah fi gurfatil julus. Aina al-arika? Al-arika fi ghurfatil julus. Ba? Tidak ada situ arika. Cari ki arika. Apa arika? Apa arika indak? Sofa. Cari sofa. Weh, masya Allah, yang kita bayar, amin. Saya tanya gitu, amin. Mana itu, amin? Oh, Jim, itu. Hampir anak tanya, amin. Iya, Jim, betul. Indah, lanjut. kam rok musyakotik tamania. Kam rok musyakotik tamania. Tanya saya, jangan tanya Pak Raja. Insya Allah saya lebih pintar. Saya tanya, berapa nomor apartemenmu? Dia bilang 8. Iya. Dal, dari mana tahu? Oh iya, ada nomor 8 itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Uridu musyahadat asyakkoh. Hadihi ta'etafaddol. Hadihi hiasyakkoh. Pak ya, nasam ya. Pasti ya, Pak Raja ya. Baik, kalau begitu ke bawah dulu. Karena itu pasti sisa satu kan. Pasti kita tahu. Sekarang lanjut. Tadribur Robi, latihan keempat. Istami ila su'al. Dengarkan pertanyaan. Tumma do'arokum fil murabbal munasib. Kemudian letakkan nomor di kotak yang sesuai. Ya antum dengar pertanyaannya. Ana bilang. Aina baituk. Pak Raja. Aina baituk? Tidak ada. Ini dah pun bilang amin, tidak ada. Oh, Masya Allah sekarang. Alhamdulillah. Kayaknya enak tidurnya Bapak ini, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi pintar ki. Masya Allah. Jadi di mana rumahmu? Dicari ki yang rumah. Jim, betul. Indak amin. Aynal miftah. Tauha. Betul. Masya Allah. Saya kira tadi Dinda teliti. Mantap. Betul. Indang Muhammad. Ay, kalau begini ini mantap. Aynal arika. Ba. Aynal mir'a. Dag Dimas. Aynal mir'a. Dal. Lama ya? Dal. Baik. Betul. Aina sitaro. Ha. Betul. Ha. Sitaro. Kalau saya bilang. Kam rok musyakotik. Toh, betul. Bisa juga di H. Tapi itu yang kita utamakan yang kunci tadi. Nah, terakhir, sisa yang dibawa. Iya. Fi ayi daurini syakkoh. Di lantai mana apartemenmu? Indak Pak Raja, indak Yunus. Pasti za ya. Alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah. Sekarang selesai itu. Tinggal sekarang al-kalam. Kembali lagi. Tadi cuma tes pendengaran antum. Kalau sekarang al-kalam, kita berbicara lagi. Tadribut al-awwal. Latihan pertama. Tabadali su'al wal-jawab ma'azamil zumala'ik. Masya Allah. Tabadal saling bertukar. As-su'al wal-jawab. Tanya-jawab. Artinya saling bercakaplah. Ma'azumala'ik bersama teman-temanmu. Lihat. Ma'rokmu baitik. Ma'rokmu syakotik. Itu pertanyaannya. Ma rokmu baitik, berapa nomor rumahmu? Ganti jadi lagi, ma rokmu syakotik, berapa nomor apartemenmu? Ma rokmu baitik, wa ma rokmu syakotik sama. Jawabannya, tinggal antum pilih itu yang dibawa, di to. Sebelahnya tadi kan, ma rokmu baitik, antum bilang sabah. Ma rokmu syakotik, antum bilang khomsah. Paham kan? Jelas ini? Jadi jawab sesuai dengan angka. Jawabannya, Indang Muhammad, coba dulu antum angka pertama itu. Jadi ada situ kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada 9? Ada, tapi acak. Nah, di situ. Kita berurut. Indang Muhammad, Marukmu baitik, Marukmu syakotik, ayah. Indah Pariski, Marukmu baitik, Dimas. Iya. Ba'd Muhammad, Dimas. Marukmu baitik, Nam-nam. Sita. Ulang. Marukmu baitik, Marukmu syakotik, 7. Sabah. Sebelahnya lagi. Indah Pak Rizky, Marukmu baitik, Tamania. Marukmu syakotik, Is'a. Iya, sebelahnya lagi. Salata. Baik. Selanjutnya lagi, jangan lihat urutannya, cepat. Indak. Marukmu baitik, Arba'ah. Jadi kalau Robi'ah itu berurut. Kelam teke, begitu. Kalau ini nomornya. Angka biasa. Arba'ah. Wa marukmu syakotik, Sita. Marukmu baitik, ini di tes angka. Setelahnya tadi yang dibilang. Tadi kan sampai 6. Sampai sita tadi. Setelahnya itu berapa? Enggak. Angka itu yang ada di buku yang saya mau tanyakan. Lanjutannya. Kan tertulis angkanya di situ. Tertulis angkanya. 8. Apa artinya, apa bahasa Arabnya 8? Sama? Ya. Ulang. Marukmu baitik, Ahsan. Lanjut lagi. Setelahnya. Angka setelahnya lagi kita sebut. Marukmu besyak. Marukmu syakotik. Iya. Bahasa Arabnya? Is'a. Ulang. Ulang tadi 2. Marukmu baitik, Marukmu syakotik. Nah, kalau sita 6, ini tis'ah 9. Indak. Marukmu baitik. Tidak diperhatikan dari tadi itu. Tidak, kan jawab pakai angka di bawah. Makanya ana bilang tadi, jawab pakai angkanya itu yang tertulis. Paham kan? Coba. Udah paham maksudnya? Kan di atas ada pertanyaan. Marukmu baitik, Marukmu syakotik. Paham kan? Jawabannya kan di bawah itu ada nomor. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kita paham? Kan gini-gini. Kita lihat itu pertanyaan di atas nomor alif. Marukmu baitik. Berapa nomor rumahmu? Kita lihat. Udah lihat enggak? Lihat tak? Terus jawabannya pakai angka di bawah. Ada tertulis angka itu. Kita tunjukin dulu. Di tok. Ada angka berapa itu? Tok. Tapi kita harapkan. Sembilan. Sekarang 10. Coba. Marukmu baitik, Asyara. Kita paham nih. Kenapa tiba-tiba Amin yang paham, dia yang tidak paham? Sebelumnya dia paham, Amin tidak paham. Kita paham gini. Nyambung mini kabelnya atau masih? Masih belum nyambung. Apanya yang belum dipahami? Kan gini, kan dia cuma tanya, berapa nomor rumahmu? Jadi di situ sudah ada nomor. Tinggal kita ngomong saja. Iya, satu saja yang kita sebut. Jangki semuanya. Kan pasti nomor rumah tak satu gitu. Iya enggak? Ada enggak orang nomor rumahnya 1, 2, 3? Ada di, kalau banyak rumahnya. Iya. Satu saja nomor rumah tak. Ya tak? Coba, kita kan jawab tadi yang paling terakhir. Saya tanya ki, marokmu baitik. Asyara. Sekarang kembali ke dari awal. Marokmu syakotik. Mana salah saya? Dari awal lagi. Mana tiga? Empat itu. Kita paham sih? Betul. Iya, maksudnya kan terserah yang mana berurut kita. Jadi kita hafal mini angka. Atau lupa semua angka itu? Lupa. Kan angka kan 1 2 ini tulisannya. 3 4 5. Jadi 5 itu yang bulat. Dah? 6 kebalikannya 2. 6, terbaliknya lagi 2. 6, 7. Ya? 8. 9. 10. 10 itu 1 titik. Paham ini? Jadi ini namanya wahid. Itnain. Atau itnan. Talaka. Arba'ah. Khomsah. Sittah. Taba'ah. Tamania. Tis'ah. Asyaro. Kita paham ini? Coba ya semuanya. Coba. Ulang. Coba ulang. Ulang semua. Berarti hafal mini. Kita hafal mi. Baiklah. Coba lagi. Ya. Tanya lagi ini. Belum pilolos ini. Rokmu baitik. Nah, Indang Muhammad. Mulai lagi dari awal Muhammad. Ditok. Ma rokmu baitik. Indang Dimas. Ma rokmu syakotik. Indang. Samping lagi. Pak Rizky. Ma rokmu baitik. Ma rokmu syakotik. Marok mu baitik. Nih. Ikuti terus. Iya, bahasa Arab. Marok mu baitik. Tamania. Indak, indak. Marok musyakotik. Dan marok mubaitik. Arba'a. Marok musyakotik. Indahwa. Marok mubaitik. Muhammad. Tamania. Indak. Marok musyakotik. Marok musyakotik. Apa? Tis'a. Sembilan ya. Marok mubaitik. Dipaham gini? Yakin? Coba-coba ya. Coba ya. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Itu harus dihafal itu. Paham amin? Yakin? Coba iya. Tes. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Marok mubaitik. Masyaallah. Ini. Nih. Alhamdulillah. Mulai ini dia pintar. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi. Setelahnya lagi. Ba. Askun. Dia bilang. Pertanyaannya setelahnya. Aina taskun? Dia bilang. Askun fi hayil jami'ah. Paham jawabannya? Coba. Ana tanya. Aina taskun? Ikuti itu. Aina taskun? Jawab, jawab. Aina taskun? Yang kedua. Kedua. Aina taskun? Ulang. Pertama. Aina taskun? Kedua. Aina taskun? Nah, di bawah ada tugas. Yadkur kullu talib al-hayl ladhi yaskunu fih. Setiap pelajar menyebutkan kampung atau kompleks yang dia tinggal padanya. Indak Muhammad. Aina taskun? Askunu fi macini. Indak Dimas, aina taskun? Ulang, aina taskun? Masa taskun saya kamu lagi? Aina taskun? Masya Allah, ahsan. Aina taskun? Masya Allah, hijam ya. Yap, Masya Allah. Aina taskun? Todo puli, aina taskun? Masya Allah. Aina taskun? Itu Masya Allah. Mantap. Aina taskun? Aina taskun? Jangan. Aina taskun? Aina taskun? Nggak bisa dibilang. Sama di sana. Saya nggak tahu. Di mana antum tinggal? Aina taskun? Masya Allah. Alhamdulillah. Mulai. Alhamdulillah. Iya. Tadribu al-Athani. Latihan kedua. Dia bilang, tabadalil hibar ma'azamilik. Masih sama. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil mithal. Sebagaimana dicontoh. Lihat ya. Contohnya judulnya itu asyakoh. Mama anak asyakoh. Apartemen. Dia bilang, uridu musyahadat asyakoh. Saya mau melihat apartemen. Musyahadah melihat. Saya mau melihat apartemen. Dia bilang tafaddal. Apa artinya tafaddal? Silakan. Hadihi hiya syaqqah. Ini dia apartemennya. Ya, coba antum ulangi, uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. tatafdal hadihi hiya syakka. Bukan syakka. Syakka. Mudah aja itu ko, jangko. Begitu biasa aja gitu. Iya. Apalagi orang Makassar tuh bu. Iya, barongko. Mudah, kenapa jadi syakka? Syakko, saya kira mudah aja orang syakko. Iya tuh. Kan banyak ji kokonya di Makassar kan? Iya, kenapa kok? Semua itu ada konya. Kenapa sulit diucapkan nih? Kenapa tiba-tiba ini ada syakko menjadi syakka? Sekiranya mudah ji ko. Ulang-ulang. Uridu musyahadata syakko. Tafaddal. Hadihi hiya syakko. Ingat hadihi hiya kalau laki-laki, kalau perempuan. Kalau laki-laki, hada huwa, ganti. Paham kan? Coba dibawa. Talajah. Apa artinya talajah? Nah, coba bercakap. Talajah. Betul? Tafaddal. Ulang-ulang. Talajah. Uridu. Ulang-ulang, salaja. Enggak, langsung. Salaja. Satu dulu. Tes, karena enggak bicara tadi. Nah. Baik, semuanya. As-sarir. Ingat as-sarir itu mudzakkar. Berarti hada huwa. Jangan bilang hadihi. Iya. Paham kan? Jadi hada huwa as-sarir. Ulang. As-sarir. Indak amin? Coba as-sarir. Musyahadah. Musyahadata. Tidak. Musyahadata as-sarir. Hada. Betul. Jadi kalau ada tanya, hadihi hiya. Kalau tidak ada, hada huwa. Coba, selanjutnya semuanya. Al-mir'ah. Indak Yunus. Al-mir'ah. Mantap. Al-furn, semuanya. Al-arika. Mantap. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Sampai situ dulu. Alhamdulillah. Kenapa ini? Kenapa antum hari ini? Oh, harus duduk berdampingan, Di. Baik, berarti nanti antum pisah terus. Karena anu biasanya kalau saya lagi jelaskan, mereka ngomong berdua. Bagus tanya, jadi kayaknya bagus mentong pisah ini berdua. Iya. Tanya kisah aja saya. Insya Allah saya lebih pintar daripada dia. Iya. Masya Allah. Tah? Insya Allah. Di? Jadi, bagus ini kalau pisah memang. Tahu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.